Pertanyaan berikutnya, apa hukum kupon kupon undian? Ya, apa hukum kupon undian? Kupon undian itu ada berbagai macam bentuk. Ya. Ada berbagai macam bentuk. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ya. Namun sebelum saya jelaskan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak, perlu kita ketahui kaidah yang mendasar dalam muamalah yang berhubungan dengan undian-undian seperti ini, ya, yaitu dalam syariat Islam dilarang adanya muamalah yang terdapat di situ ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan atau al-gharar. Nabi SAW telah melarang dari penjual beli al-gharar, ya, yang terdapat di situ ketidakjelasan. Ya. Demikian pula apabila terdapat di situ maisir, ya, unsur sejenis judi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ya, dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, kemudian berkurban untuk berhala, mengundi nasib, itu adalah najis, ya, yang merupakan bagian dari amalan syaitan, maka jauhilah dia, ya, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, semoga kalian beruntung, ya. Al-maisir itu adalah dijelaskan para ulama, ya, kalau kita biasa menafsirkan itu dengan judi, ya, bentuknya adalah seorang telah mengeluarkan sejumlah uang, ya, sejumlah uang untuk satu muamalah, padahal hasilnya belum jelas, ya, bisa jadi dia untung, bisa jadi dia rugi. Maka muamalah yang seperti ini tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Ya. Maka sekarang kita lihat bentuk-bentuk kupon undian. Ya. Minimal ada 3 bentuknya. Ya. Bentuk yang pertama, jika tanpa syarat. Ya. Kita diberikan kupon undian untuk mengikuti satu undian tanpa syarat. Ya. Mungkin sebuah toko atau pusat perbelanjaan ingin menarik pengunjung. Ya. Sehingga dia memberikan pada setiap pengunjung atau siapa saja, dia berikan kupon undian untuk mengikuti undian pada hari tertentu, ya, pada hari tertentu, dan disaksikan oleh orang-orang yang terpercaya tanpa ada syarat sedikit pun, tanpa harus membeli barang yang ada pada mereka, maka yang seperti ini boleh, ya, yang seperti ini dibolehkan, ya. Bentuk yang kedua, apabila kupon undian tersebut ada persyaratannya, ya, ada persyaratannya, ya, misalkan keharusan untuk membeli satu barang, ya, keharusan untuk membeli satu barang, ya. Maka di sini ada beberapa keadaan, ya. Keadaan yang pertama, apabila pihak penjual itu atau pihak toko, ya, menaikkan harga barangnya, ya, menaikkan harga barangnya, maka yang seperti ini tidak dibolehkan karena di situ ada unsur maisir, ya. Karena seorang membeli barang itu, ya, dengan tambahan harga. Padahal tambahan harga itu belum tentu dia untung dan belum tentu dia rugi. Ya, masih ada ketidakjelasan di situ. Masih ada maisirnya di situ. Taib. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan kalau dia menaikkan harganya. Bentuk yang kedua. Tidak ada penambahan harga. Ya, tidak ada penambahan harga. Tetapi, di sini ada perincian. Ya, tidak ada penambahan harga. Artinya harga yang dijual sebelum undian dan setelah yang mengadakan undian itu sama saja, ya. Namun di sini ada perincian sebagaimana dijelaskan Syaikh Utsaimin rahimallahu taala. Perincian yang pertama, kalau seorang membeli barang, ya, untuk mendapatkan hadiah tersebut, sebenarnya dia tidak menginginkan barang itu, ya. Tetapi demi untuk mendapatkan hadiah, maka dia membeli barang, ya. Misalkan produk minuman tertentu itu menjanjikan hadiah kulkas, ya, atau barang-barang elektronik yang lain, ya, atau bahkan memberikan umroh, ya, hadiah umroh atau jalan-jalan wisata bagi siapa yang mengikuti undian, yang di mana undian ini kuponnya itu disertakan bersama produk yang mereka jual. Nah, apabila seorang membeli produk ini hanya karena untuk mengikuti undian, bukan karena menginginkan produk tersebut, maka ini tidak dibolehkan, ya, karena ini juga termasuk dalam kategori maisir. Taib. Namun jika dia membeli produk tersebut karena dia memang butuh dengan produk itu, hanya kebetulan ada undiannya, lalu dia terikut sertakan di situ, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, meskipun para ulama yang lainnya seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tetap melarang yang seperti ini. Ya, namun perincian yang sebelumnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala yang lebih tepat. Ya, karena dia tidak mengeluarkan sejumlah harta sehingga tidak bisa dikatakan sebagai bentuk maisir. Baik, ini yang kedua. Ya. Bentuk yang ketiga yang biasa tersebar di masyarakat kita, ya, seseorang mengeluarkan sejumlah uang untuk mengikuti undian, ya, misalnya dengan pendaftaran, taib, atau mengeluarkan dana untuk mengirimkan undian tersebut, ya, misalkan dia tinggal di Banjarsari, ya, pengundian harus dilakukan di Jakarta, sehingga dia perlu mengeluarkan uang untuk pengiriman kupon undian. Taip. Atau dalam bentuk lain yang lebih mudah, dia mengirimkan dalam bentuk SMS. Ya. Dia kirimkan SMS, nanti nomornya akan diundi. Taip. Jadi ada pengeluaran berupa biaya SMS. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan karena adanya pengeluaran yang sifatnya maisir. Ya, sifatnya maisir, belum tentu dia untung dan belum tentu dia rugi. Ya. Padahal dia sudah rugi duluan, sementara belum tentu dia mendapatkan keuntungan. Makanya termasuk maisir atau termasuk kategori judi. Ya, termasuk kategori judi. Ya. Dan ini banyak sekali ya, terjadi pada kuis-kuis SMS ya, berhadiah. Ya, seperti yang banyak ditayangkan di beberapa media tertentu. Ya, kirim jawaban Anda ke nomor sekian. Ya. Nanti siapa yang menjawab benar, dia akan mendapatkan hadiah tertentu. Ya. Bisa jadi yang menjawab benar itu banyak orang, sehingga diundi. Iya. Maka belum tentu dia ketika mengirimkan SMS, walaupun benar, belum tentu dia mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Ya. Ini SMS-SMS ini termasuk judi. Ya, termasuk judi. Maka hendaklah masyarakat tidak terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Ya, dan kewajiban pihak yang berwenang untuk menghentikan hal-hal tersebut. Iya. Demikianlah beberapa bentuk kupon undian yang intinya yang dibolehkan di situ hanya satu, ya, apabila tidak ada syarat. Apabila tidak ada syarat tertentu seperti harus mengeluarkan uang, harus membeli produk tertentu dan seterusnya. Ya, demikian wallahu a'lam. Baik.